Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan malam ini sebagaimana biasanya yang terjadwal. Kita akan membaca lanjutan dari pembahasan kitab Umdatul Ahkam atau pembahasan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Umdatul Ahkam. Dan kita insyaallah malam ini membaca al-hadithul khamis was-sittun, hadis yang ke-65. Qala al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haythu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi wa kana ibn Umar yaf'aluhu. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu, yakni bertasbih. Nanti kita akan baca apa itu artinya bertasbih. Bahwa Nabi bertasbih ala zahirahilatih, bertasbih di atas punggung ontanya kemanapun ontanya itu menghadap. Kana yumi'u bi ra'sihi wa kana ibn Umar yaf'alu. Nah, dalam keadaan beliau mengisyaratkan dengan kepalanya, ya, mengisyaratkan dengan kepalanya, dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab juga melakukannya. Wa fi riwayah kana yutiru ala ba'irihi wa li muslimin ghaira annahu la yusalli 'alayha al-maktuba wa lil bukhari illa al-fara'id. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yutiru ala ba'irihi, bahwa Nabi sholat witir di atas ontanya. Sehingga makna tasbih di sini adalah al-witr, salat witir. Dan dalam riwayat Muslim disebutkan ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah, hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melaksanakan di atas ontanya itu al-maktubah, salat yang diwajibkan. Walil Bukhari illa al-fara'id, dalam riwayat Al-Bukhari kecuali al-fara'id, yakni salat-salat fardu. Nah, artinya di sini salat al-maktubah atau salat fardu atau salat lima waktu yang diwajibkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya di atas kendaraan. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya tidak berkendara. Adapun salat sunnah, dahulu Nabi pernah melakukan salat sunnah di atas kendaraannya, yaitu yang dimaksud di sini adalah ontanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ghaibul hadis, ada penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah terkait kata-kata yusabbihu ala dhahri lahilatihi. Apa yang dimaksud dengan at-tasbih di sini? Kata beliau, yuradu bihi salatan nafilah, yang dimaukan dari kalimat at-tasbih adalah salat sunnah. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu yusabbihu, yakni salat sunnah. Min tasmiyatil kulli bismil ba'd. Ini termasuk penamaan, ya, penamaan semuanya dengan sebutan sebagian. Penamaan seluruhnya dengan penyebutan sebagian. Maksudnya bagaimana? Yang dimaukan seluruhnya tapi disebutkan sebagian. Dalam kalimat at-tasbih, tasbih di sini berarti dia menjalankan sholat. Ya. Kenapa disebut tasbih? Karena memang dia sedang sholat. Artinya seorang yang sholat adalah seorang yang bertasbih, yakni memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bacaan-bacaannya pun dalam ruku ada sebutan tasbih, ya. Dalam sujud juga tasbih disebutkan sebagian, tapi yang diinginkan adalah seluruhnya. Nah, hal ini juga serupa dengan apa yang terdapat dalam surat Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Yang dimaksud adalah celaka Abu Lahab. Yang dimaukan semuanya, yakni semuanya, yakni yang terliputi dari Abu Lahab ini. Ya badannya, ya tangannya, ya tubuhnya, ya kakinya, semuanya dalam diri Abu Lahab. Tapi disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala celaka kedua tangan Abu Lahab. Artinya bukan berarti yang celaka itu adalah kedua tangannya saja, tapi yang dimaukan di sini adalah semuanya. Hal ini juga sering juga kita pakai dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, ya. Ketika kita ingin menyebutkan misalnya, ya, jumlah dari sapi yang ada di kandang. Ya. Berapa ekor sapi? Berapa ekor sapi? Yang dimaukan bukan ekornya saja, tapi seluruh sapinya. Berapa orang? Atau berapa kepala di bis ini? Berapa kepala di bis ini? Yang disebut kepalanya saja. Tapi yang dimaukan adalah semua. Ya, satu jasadnya itu. Sekian orang. Bukan hanya kepalanya saja. Nah, Demikian juga ketika seorang menanyakan temannya, ya, kemana si fulan, ya, kok tidak kelihatan batang hidungnya? Kenapa disebut batang hidung saja? Apakah yang dilihat hanya batang hidungnya? Tidak. Yang dimaukan adalah seluruhnya. Sama dengan apa yang dimaksud at-tasbih di dalam kalimat kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbih, yakni salat sunnah, di atas punggung kendaraannya. Barakallahu fikum. Wa qad khassatin nafilah bismit tasbih. Dan telah ada khusus penyebutan salat sunnah itu dengan kata-kata tasbih. Qala Ibnu Hajar wa dzalika 'urfun syar'i. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yang demikian itu merupakan istilah yang syar'i. Ya, istilah-istilah yang demikian, penyebutan sebagian untuk yang dimaukan adalah seluruhnya, ini penyebutan ini juga termasuk penyebutan yang syar'i. Barakallahu fikum. Kemudian al-maktubah, yang dimaksud dengan al-maktubah yakni as-salawatul khamsul mafrudat. Yang dimaksud al-maktubah adalah salat-salat lima waktu yang diwajibkan atau ditetapkan oleh syariat. Ya, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Lima waktu. Ar-rahilatu, ar-rahilah, di sini disebutkan an-naqatul lati tasluhu li anturhal. Ar-rahilah di sini adalah unta yang sudah layak untuk dikendarai. Nah, jadi penyebutan unta itu ada bermacam-macam. Kalau unta yang siap untuk dikendarai atau sudah layak untuk dikendarai adalah rahilah namanya. Ya. Nah, ada juga bintu makhat, bintu labun. Bintul makhat adalah unta yang masih mengikut induknya. Kemana induknya pergi, diikuti. Nah, bintul labun yaitu dari kata laban, yakni unta yang masih menyusu ke induknya. Ini penyebutan macam-macam unta dan masih banyak. Wallahu a'lam bishawab, itu istilah-istilah yang digunakan mereka untuk membedakan ini adalah unta yang dikendarai yang disebut dengan ar-rahilah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita baca al-ma'na al-ijmali, makna secara global yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Al-ghalibu fi syari'ati anna salatal fariidhata wa salatan nafilata tashtarikani fil ahkami. Secara umum, secara garis besar, di dalam syariat, bahwa salat fariidhah, salat fardu, wa salatan nafilah, dan salat sunnah itu tashtarikani fil ahkam, mereka berdua berserikat, ya, berserikat dalam hukum-hukumnya. Nah, wa hadza wal aslu fihima. Nah, dan ini, ya, secara hukum asal pada kedua sholat tersebut. Nah, fama warada fi ihdahuma min hukmin fahuwa lahuma sawa. Apa saja yang diriwayatkan, yang ditetapkan untuk salah satunya dari keduanya, secara hukum, maka hukum itu pula berlaku bagi yang lainnya. Nah, maksudnya bagaimana? Artinya, apa yang dilakukan pada sholat wajib, misalnya, seorang sebelum sholat wajib, atau seorang sebelum melakukan sholat, entah wajib ataukah yang sunnah atau nafilah, wajib bagi mereka untuk berwudu. Wajib baginya untuk berwudu. Ini juga berlaku pada sholat wajib dan sholat sunnah secara hukum. Demikian juga dalam sholat ada cap niat. Baik dia melakukan sholat sunnah ataukah sholat wajib, ya wajib untuk niat. Takbiratul ihram pun juga sama. Dalam sholat wajib ada takbiratul ihram. Demikian juga salam sholat sunnah pun juga ada takbiratul ihram. Bacaan-bacaannya pun juga sama. Nah, ini dalam syariat. Pada hukum asalnya, sholat sunnah dan juga sholat wajib, mereka berserikat dalam hukum. Walakinnahu yujad ba'dul adillah allati takhussu ihdahuma bihukmin dunal ukhra. Akan tetapi, didapati sebagian dari dalil-dalil yang mengkhususkan. Dalil-dalil yang mengkhususkan salah satu dari keduanya secara hukum tanpa yang lainnya. Jadi ada khusus dalil yang membahas tentang sholat sunnah tanpa sholat wajib. Berlaku untuk sholat nafilah, tidak berlaku untuk sholat wajib. Demikian juga berlaku untuk sholat wajib, ada juga yang tidak berlaku untuk sholat sunnah. Secara hukum asal, mereka seiring. Secara hukum, tapi ada dalil-dalil khusus yang mengkhususkan salah satu dari keduanya. Wal ghalibu ala hadhihi al furuqi bainahuma takhfiful ahkami fin nafilati dunal fariidhah. Secara umum perbedaan antara keduanya itu terkait dengan keringanan. Ya. Secara umum perbedaan yang dimaksud di sini ada dalil khusus ya untuk sholat sunnah tanpa sholat wajib di sini terkait dengan apa? Takhfiful ahkami, keringanan secara hukum pada sholat sunnah tanpa sholat wajib. Ada hukum-hukum yang mengatur secara khusus sholat sunnah dan tidak berlaku bagi sholat wajib. Nah, wa min dzalika hadzal haditsul ladzi ma'ana. Nah, dalam hal ini permasalahan tersebut adalah hadis yang sekarang ini kita bahas. Hukumnya berbeda dengan sholat wajib dan ini berlaku bagi sholat sunnah. Nah, apa itu? Yakni dalam permasalahan menghadap kiblat dan sholat di atas rahilah atau kendaraan secara umum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fa innahu lamma kana al-madlubu takfiru nawafil salati wal ishtighalu biha khuffifa fiha. Karena sesungguhnya manakala yang dituntut oleh syariat ini adalah memperbanyak sholat sunnah, ya, memperbanyak sholat sunnah dan juga menyibukkan diri dari sholat sunnah tersebut. Artinya syariat menganjurkan bagi kita untuk memperbanyak sholat sunnah. Apa saja sholat sunnah itu? Sholat sunnah ratibah, sholat sunnah duha, sholat sunnah witir, ya, sholat sunnah al-lail, ya, dan yang lainnya dari sholat-sholat sunnah, dan ini yang dituntut secara syariat, maka di situ ada khuf takhfif, ada keringanan dari syariat ini. Fakana sallallahu alaihi wasallam yusalliha fis safar ala dhahri rahilatihi. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat ketika safar di atas punggung kendaraannya. Ya, waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas punggung unta. Haitsu tawajjahat bihi walau lam takun tijahal qiblah. Sebagaimana kendaraannya tersebut menghadap, walaupun kendaraan itu tidak menghadap kiblat, Rasulullah tetap melakukan sholat sunnah. Wa yumi'u bi ra'sih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan kepalanya. Isyaratun ilar ruku'i was sujud. Isyarat ya ketika, khususnya ketika rukuk dan sujud. Apa yang dimaksud isyarat di sini? Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk, dia mengisyaratkan dengan kepalanya, dia tundukkan sedikit kepalanya, berarti dia sedang rukuk. Ya. Ketika dia sedang sujud, kepalanya lebih dibenamkan lagi. Ya. Itu menunjukkan bahwasannya dia sedang sujud. Begitulah kaifiyah ketika seorang melakukan sholat, yakni sholat sunnah, sholat nafilah di kendaraan. Hal ini sebagai isyarat juga bahwa dalam sholat wajib, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan sholat wajib di atas kendaraan. Sehingga diupayakan agar seseorang dia tidak mengerjakan sholat wajibnya di kendaraan. Diupayakan jika dia mampu. Ya. Terkadang memang seorang butuh ijtihad, ya. Ijtihad maksudnya kesungguhan. Butuh mujahadah di dalam menjalankan apa yang telah disunnahkan di dalam agama ini. Terkait dengan sholat sunnah, terkait dengan sholat wajib, kita berupaya semaksimal mungkin kita sholat wajib dengan cara sholat tidak di atas kendaraan, ya. Diatur waktunya. Kalau kita berkendaraan dengan kendaraan pribadi lebih mudah, ya, lebih mudah bagi kita untuk menjalankan sholat tersebut. Tapi masalahnya adalah ketika kita tidak dalam keadaan sholatnya di atas barakallahu fikum, masalahnya di sini ketika kita tidak dengan kendaraan pribadi, misalnya dengan kendaraan umum. Maka dari itu seorang muslim harus mengatur waktu sebelum keberangkatan, dilihat waktunya, ya, waktunya dilihat bagaimana sebisa mungkin ketika dia waktu sholat, ya, atau ketika ada kesempatan sholat untuk wajib, sholat wajibnya dia tidak di atas kendaraan. Diatur waktunya, dia harus berangkat dari sini jam sekian karena perjalanan memakan waktu jam sekian. Kalau nyampe sudah, ya, masuk waktu asar, ya, dan yang lainnya demikian. Naik kereta juga demikian, ya, kereta berhenti di mana, berapa menit kereta itu berhenti, dia turun untuk sholat, ya. Ketika dia tidak sempat untuk turun, berarti dijamak. Nah, begitulah seharusnya seorang muslim berupaya untuk mencocoki syariat ini. Adapun ketika dia terpaksa, ya, terpaksa untuk menjalankan sholat wajib di atas kendaraan, ya tentunya yang namanya terpaksa, nah, darurat, maka di situ ada kaidah. Ad-daruratu tubihul mahdhurah, bahwasanya keadaan yang darurat akan membolehkan sesuatu yang dilarang, ya. Ya kalau memang darurat, ya, mau gimana lagi, misalnya dia naik pesawat. Nah, perjalanan pesawat ternyata memakan waktu yang lama. Ternyata sudah masuk sholat, dalam keadaan masih di pesawat. Perjalanan masih sekian jam lagi untuk sholat yang berikutnya. Tidak mungkin untuk dia sholat di bandara karena waktu sudah habis. Maka dia sholat sunnah, sholat wajib. Ya, afwan. Dia melakukan sholat wajib di kendaraan atau di pesawat tersebut. Darurat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Asy-Syaikh menyatakan wala farqa baina an takuna naflan mutlaqan aw min ar-rawatib aw min as-shalawati dzawatil asbab. Tidak ada beda salat sunnah yang dimaksud di sini atau apakah yang dimaksud salat sunnah mutlak, ya. Salat sunnah mutlaqah yakni dia memang ingin melakukan salat sunnah. Dia sedang ingin sholat, sudah dia ingin melakukan sholat sunnah itu. Dalam rangka mendekatkan dan taqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aw minar rawatib atau sholat sunnah rotibah. Sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu. Sebelumnya atau setelahnya. Ba'diyah ataupun qobliyah. Boleh seorang sholat di atas kendaraan. Nah, atau sholat-sholat yang memiliki al-asbab. Dawatul asbab. Lihada kana yusalli ala rahilati akidun nawafil wahwal witr. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas kendaraan. 6. Melaksanakan salat sunnah nafilah dalam keadaan ya. Sholat tersebut adalah sholat witir. Yang dimaksud nawafil di sini adalah sholat witir. Ammas sholawatul khamsu al-maktubatu fa'fanam fawuku'uha qalilun la yashjil al-musafiru fiha. Adapun sholat-sholat lima waktu yang difardukan, yang diwajibkan. Nah, maka pelaksanaannya qalil, sedikit. Pelaksanaannya sedikit, waktunya agak panjang. Nah, seorang musafir tidak merasa tersibukkan. Wajibul i'tina biha wa takmiliha, wajib bagi seorang untuk benar-benar memperhatikan pelaksanaan sholat wajib tersebut wa takmiliha dan juga atau wa takmiluha dan juga menyempurnakannya. Artinya, dalam artian menyempurnakannya, dia lakukan dengan berdiri, dia menghadap kiblat, ya, tanpa dengan isyarat-isyarat, dilakukan secara sempurna, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Nah, falidhalika falida la tasihhu 'ala ar-rahilati illa 'inda ad-darurah. Maka dari itu tidak sah salat dilakukan di atas kendaraan kecuali ketika keadaan darurat. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Seorang muslim berupaya semaksimal kemampuannya untuk benar-benar melakukan ibadah itu secara sempurna. Nah, khususnya dalam hal ini adalah sholat wajib. Wallahu alam bissawab. Ahkamul hadis, hukum dalam hadis. Yang pertama, jawazu sholatin nafilati fis safari ala rahilati. Dalam hadis ini ada kebolehan sholat sunnah ketika safar di atas kendaraan. Wa fa'ala Ibnu Umar lahu, dan sahabat Abdullah bin Umar pun melakukannya. Aqwa min mujarradir riwayah. Dan perlakuan atau apa yang dilakukan Abdullah bin Umar ini menguatkan menguatkan tentang adanya sunnah tersebut dibandingkan dengan hanya sekedar riwayat saja. Nah, dibandingkan apa? Hanya sekedar riwayat saja. Kalau riwayat saja, misalnya dahulu Abdullah bin dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Ini riwayat. Tapi ketika disebutkan di situ bahwasanya Abdullah bin Umar pun juga melakukannya sebagaimana disebutkan di sini, wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan juga Abdullah bin Umar melakukannya, ini sebagai penguat bahwa syariat sunnah dalam sholat di atas kendaraan itu benar-benar disyariatkan, dibolehkan di dalam syariat. Buktinya apa? Ini Abdullah bin Umar melakukannya. Begitulah syariat Islam sebagai tolak ukur, sebagai penentu bahwa hal tersebut benar-benar disyariatkan adalah ketika termaktub, tertulis, ditetapkan dalam hadis, dan juga sebagai penguatnya adalah apa yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Taib, mungkin ini yang bisa kita kaji di malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan faidah dari hukum-hukum yang terdapat dalam hadis ini pada pertemuan mendatang bismillah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.